الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-181 dari surah Al-A'raf, 181 dan setelahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa man khalaqna ummah," dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, karena begitu banyak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan manusia, demikian juga jin, banyak min ladun Adam, dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sebagai manusia pertama sampai manusia terakhir. Di antara mereka ummah yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, ada orang-orang yahduna bil haqq yaqulul haqqa wa yad'u ilaihi, yakni mengucapkan kebenaran dan mengajak pada kebenaran. Wa ya'malun, mereka beramal dengannya dan bertahkim padanya, pada al-haq ini. Barakallahu bikum, yakni dianya mendapatkan petunjuk, walillahi hamd, dan mengajak orang pada petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ini untuk umat ini. Ini untuk umat ini. Adapun umat yang telah lalu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Adapun dari kaumnya Musa ada juga orang-orang yang seperti ini modelnya, kaum yang senantiasa menegakkan kebenaran dan berlaku adil. Yani bertahkim pada kebenaran itu, menyerukan kebenaran. Dan di umat ini ada kelompok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bela, karena umat Islam ini sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibtarakatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah wa tabtarikun nasara ala sintain wa sab'ina firqah wa satabtariku hadhil ummah ala 73 firqah kulluha binnar illa wahidah." Orang-orang Yahudi dahulunya berpecah belah menjadi 71 golongan, orang Nasara menjadi 72, dan umatku ini menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Untuk memastikan siapa yang satu ini, karena boleh jadi semua ngaku bahwa dialah yang satu itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan patokan siapa yang satu itu, supaya tidak sembarang orang boleh ngaku-ngaku bahwa dialah yang satu itu, atau tidak sembarang kelompok yang ngaku-ngaku bahwa dialah yang satu itu. Ya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kriteria ciri-ciri yang satu itu, tapi masih saja orang yang jelas-jelas penyimpangannya ngaku sebagai yang satu itu. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa yang satu itu? Kriterianya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mithlu ma ana alhum, mithlu ma ana alhum yawma wa ashabi." yang satu itu, yang kelompok itu adalah orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku ada di atasnya. Jadi barometernya adalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Siapa yang mau menjadi kelompok yang dikatakan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat ini, maka silakan dia. Baik, menengok kehidupannya dan membandingkannya dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah, akidah, akhlak, muamalah dan seterusnya dari semua aspek kehidupan kita. Baik. La haula wa la illa billah. Tinggal kita bagaimana? Baik. Adakah kehidupan kita cocok dengan kehidupan Rasulullah? Keyakinan beliau, akidah beliau, ibadah beliau, demikian juga para sahabat. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan bahwa kelompok ini akan ada tetap, kelompok yang senantiasa al-haq zahirin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelompok ini, beliau mengatakan la yazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Akan tetap ada terus di antara umatku ini satu kelompok zahirin al-haq, nampak di atas kebenaran. Nampak di atas kebenaran. Kelompok ini ada di atas kebenaran, yakni menyerukan kebenaran dan menjalankan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihinya dan orang-orang yang tidak mau membela nya. Hatta taqumas sa'ah, sampai datang hari kiamat. Ini akan ada orang yang membela kebenaran, menyuarakan kebenaran, sebagaimana yang disuarakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man khalaqna ummah yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Ini yang akan masuk surga. "Wal ladzina kadzdzabu bi ayatina," adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menentangnya, menolaknya, memeranginya bahkan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidraj mereka dari sisi mereka tidak menyadarinya. Istidraj itu adalah kondisi seseorang menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang syariat, kemudian Allah berikan untuknya limpahan rezeki, kesehatan, kelancaran urusan dalam keadaan dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istidraj. Baik, kalau ada yang mengatakan, "Ih, kenapa si fulan baik-baik orangnya kok kena musibah terus? Terkadang sempit hidupnya, terkadang ini, terkadang itu. Sementara si fulan kafir, sementara si fulan menentang, si fulan fasik. Oh, lancar-lancar terus rezekinya. Sehat-sehat terus dia." Maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Istidraj, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, "Pada mana sumadzkiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai." Ketika mereka lupa apa yang kami ingatkan kepada mereka dari petunjuk, mereka melupakannya, mereka meninggalkannya. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Sekalian kami bukakan untuknya pintu-pintu kehidupan dunia ini. Usahanya lancar, rezekinya berlimpah, badannya sehat, kurang apa lagi? Fatahna abwaaba kulli syai. Kami bukakan sekalian pintu-pintu kehidupan dunia untuknya. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka sudah sangat senang dengan apa yang kami berikan, berbangga-bangga, berfoya-foya mereka dengan apa yang kami berikan. Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kami azab mereka secara tiba-tiba. Kami cabut nyawa mereka dalam kondisi pada puncak kekufurannya. Sehingga mereka pun akhirnya putus asa. Waktu ada durladina dalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sangat berbahaya ketika seorang menentang kebenaran, menjauh dari al-haq, kemudian nampaknya bahwa dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian-pemberian yang sangat banyak. Apa yang dia minta, apa yang dia usahakan lancar-lancar saja. Maka itu khawatirnya adalah istidraj. Diberi kesenangan sementara, setelah itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya, barakallahu fikum. Orang mengira bahwa dia disayang oleh Allah, dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi rezeki yang melimpah. Rezeki bukan ukuran bahwa orang itu disayang oleh Allah atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka berlimpah. Baik. Bahkan kebalikannya, Rasul kita Muhammad alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia beliau dalam kondisi ngutang. Baik. Ngutang gandum, makanan. Baik. Dengan menjaminkan baju besi beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi yang namanya rezeki, yang namanya kesehatan bukan ukuran bahwa seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ukurannya adalah takwa. Barakallahu fikum. Ukuran bahwa seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Baik. Dimuliakan seorang oleh Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling sehat, bukan. Tapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa bertakwa, orang kaya bisa bertakwa, orang miskin bisa bertakwa, barakallahu fikum. Orang yang sakit bisa bertakwa, orang yang sehat pun bisa bertakwa, semua bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Adapun orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami berikan sementara apa yang menjadi keinginan mereka di kehidupan dunia ini. Dari harta yang berlimpah, tubuh yang sehat, usaha lancar. Ini yang senantiasa orang kejar dalam kehidupannya. Kami berikan. Baik. Mereka dalam kondisi tidak sadar kalau mereka dalam keadaan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum, namanya istidraj, wa umli lahum, aku biarkan sementara mereka. Al-imla, yakni pembiaran sementara. Baik. Silakan kalian makan, minum, bersenang-senang. Kulu wa tamattau qalilan innakum mujrimun. Makanlah, bersenang-senanglah kalian. Silakan, sepuas-puasnya, terserah. Baik. La hawla wa illa billah wa umli lahum inna kaydi matin. Tapi ingat, sesungguhnya azabku sangatlah kuat. Barakallahu bikum. Awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirum mubin. Tidakkah mereka mau berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Baik. Seandainya mereka mau berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang yang disampaikan oleh Muhammad alaihi salatu wasalam, baik, mau mencermati, mau baik, mempelajarinya, mendalaminya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bi sahibihim min jinna." Yang mereka tuduhkan kepada Muhammad alaihi salatu wasalam bahwa beliau barakallahu fikum gila, itu tidak akan mereka tuduhkan. Seandainya mereka mau mempelajari, barakallahu fikum, mendalami makna-makna apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, mereka tidak akan menuduh tuduhan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sehat jasmani dan rohani beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian mereka mengatakan, "Oh, dia kena dari penyakit gila." Dari majnun, mereka mengatakan majnun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma bi sahibikum min jinna." Beliau tidak gila seperti apa yang kalian ucapkan, seperti apa yang kalian tuduhkan. Ma bi sahibikum min jinnah. Subhanallah. Karena yang mereka tuduhkan, seandainya mereka mau berpikir tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan tuduhkan dengan tuduhan-tuduhan. In huwa illa nadhirum mubin. Tidaklah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang rasul nadir, sebagai pemberi peringatan mubin yang sangat jelas. Tidak cuma orang-orang kafir barakallahu fikum tertutup hati mereka sehingga mereka tidak mau paham dan tidak bisa paham dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, perumpamaannya sama seperti apa? Binatang ternak. Tidak paham. Barakallahu fikum. Seperti yang dikatakan di ayat sebelumnya. Baik. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Orang kafir seperti ini modelnya. Tidak memiliki kalbu yang mereka memahami dengannya. Barakallahu fi. Tidak memiliki mata yang bisa dia pakai untuk melihat kebenaran dan tidak memiliki telinga pendengaran untuk mendengarkan kebaikan. Ada, tapi mereka tertutupi akalnya, tertutupi matanya, tertutupi telinganya dari kebenaran. Barakallahu fi. Bahkan kebenaran itu dia lihat apa? Kebatilan. Barakallahu fi. Oleh karena itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Rabb kami, arinal haqqa haqqa, perlihatkanlah kebenaran kepada kami sebagai satu kebenaran. Karena orang kafir melihat kebenaran sebagai kebatilan. Baik. Sehingga mereka tidak mau paham dan tidak bisa paham tentang kebenaran itu. Maka kita meminta kepada Allah. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran itu sebagai suatu kebenaran. Kebenaran dalam keyakinan kami. Warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah kami rezeki dalam bentuk mengikuti kebenaran tersebut. Warnal batila batila. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan. Karena orang kafir melihat kebatilan itu sebagai kebenaran sehingga mereka menekuninya. Jadi kekufuran dianggap kebenaran, kesyirikan dianggap kebenaran, kemungkaran dianggap kebenaran. Maka kita minta kepada Allah, warnal batila batila. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan dalam keyakinan kami. Warzuqna ijtinabah, dan jauhkanlah kami dari kebatilan itu. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.